aku di desa bercanda bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku genggam erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Meskipun saat ini kau telah berdua, bukanlah kesalahanmu. Ku hanya ingin dapat bertemu, bila bertemu puaslah hatiku. Bila bertemu